Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهداه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله melanjutkan tadi sudah bagian yang pertama dari maqto dan mausul mausul قال وأعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى فق بأشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا ini tadi sudah وَتَعْبُدُ يَسِينَ ثَانِهُ دَلَا يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلًا تَعْلُوْ عَلَى أَلَّا يَقُولُ لَا أَقُولُ sampai ini yang disebutkan oleh Nujazari rahimahullahu ta'ala dari mawadhi' ya, dari tempat-tempat di mana an dan la ditulis dengan maqto' atau dengan terpisah ya, dengan terpisah antara an dan la. Kemudian selebihnya tadi sudah disinggung diantaranya di surat Hud ayat yang kedua adalah dengan diwasalkan diidghamkan nunnya kepada lam ya. Kemudian ini yang pertama di surat Hud ayat yang kedua. Kemudian di surat Taha ayat yang ke-89 ya. Alla yarji'u ilaihim qawla alla dengan nun diidghamkan di ayat yang ke Taha ayat 89. Kemudian juga di surat An-Najm ayat yang ke-38 ya. Surat An-Najm ayat yang ke-38 juga alla taziru waziratu wizra ukhra alla taziru waziratu wizra ukhra ini tidak ditulis dengan nun, nunnya diidghamkan kepada lam alif. Kemudian yang ini yang selain dari 10 tadi, maka 3 tadi adalah dengan tidak ditulis dengan alla ya, dengan nun. Kemudian yang terjadi khilaf ya, itu yang 10 tadi adalah muttafaq alaih. Yang 10 disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, 10 tempat ini adalah muttafaq alaih dengan ditulis an dan la dengan maqto' terpisah. Kemudian yang 3 tadi adalah muttafaq ala waslihi di surat Hud ayat yang kedua, kemudian di surat Taha ayat 69 dan surat An-Najm ayat yang ke-38 ya. Kemudian satu tempat di surat Anbiya, maka ini khilaf ya. Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 ya. Dan ini lembaran sebelum akhir di surat Al-Anbiya ya, apa muka sebelum akhir surat Anbiya ini ya, kisahnya Dzunnun ya, Nabi Yunus alaihi salam. Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fil dhulumati alla an dan la ini ala khilaf. Sebagian ditulis dengan maqto' terpisah an dan la-nya, sebagian dengan diwasalkan. Ya. Ini apa khilaf. Bagaimana dinukil juga dalam hal ini oleh Ad-Dani, Al-Imam Ad-Dani dalam masalah ini. Ini dikatakan fil anbiya qala alla ilaha illa anta subhanaka. Ini surat Anbiya tadi ayat yang ke-87. Fil anbiya huwa fi ba'dil masahif bin nun wa fi ba'dhiha bi ghairi nun. Ya. Pada sebagian mushaf ditulis dengan nun dan pada sebagiannya tidak ditulis dengan nun. Ya. Ini menunjukkan satu tempat ini adalah khilaf pada an dan la. Baik. Selesai bagian yang pertama dari alla, an dan la yang mausul dan maqtu', yang terpisah dan bersambung dan juga yang mukhtalaf. Ya. 10, 3 dan 1 ya. 10 yang muttafaq ala qat'ihi dan yang 3 muttafaq ala waslihi dan 1 mukhtalafun fihi. Ya. Kemudian yang kedua qala innama alla yaqulu la aqulu innama birra'di wal maftuh hasil wa amma. Yang berikutnya yang kedua lafaz innama ya. Lafaz innama birra'di pada surat Ar-Ra'd dengan ditulis di kotak dipisah ya. Ini yang maqtu'. Inna dan ma tertulis dengan terpisah. Ini yang pertama tadi sudah dengan an la terpisah pada 10 tempat. Kemudian alla bersambung pada 3 tempat. Kemudian yang ketiga antara keduanya khilaf ya, satu tempat. An la atau alla ala khilaf ini satu tempat ya. Kemudian yang kedua sekarang lafaz innama dengan terpisah. Qala innama alla yaqulu la aqulu innama birra'di wal maftuh hasil wa amma. Lafaz innama yang terpisah ini satu tempat ya di surat Ar-Ra'd ya. Hanya satu saja di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-40. Wa imma nuriyannaka ba'dallazina na'iduhum aw natawaffayannak ya. Wa imma nun ya diidghamkan kepada mim. Wa imma nuriyannaka satu tempat saja di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-40 ya. Selebihnya ya, adalah di wasalkan. Qala innama birra'di wal maftuh hasil. Wal maftuh adalah dengan di fathah yang ketiganya annama ya. Dengan di fathah hamzahnya annama ya. Annama ini innama ya. Imma di sini imma bukan innama, inma ya. Imma ya. Jadi adalah imma alla yaqula la aqulu imma bukan innama. Imma ya. Ini satu tempat imma imma nuriyannaka. Kemudian yang kedua dengan di fathah alifnya wal maftuh hasil. Wal maftuh hasil dengan di fathah hamzahnya di sini ya. Ini juga wal maftuh hasil wa amma. Ini an dan ma. Jadi amma maksudnya di sini adalah an ma. Ya, sama dengan amma maksudnya ini seperti ini. Am amma ini ya. Kalau di sini imma ya. Imma. Sini anma. Nah, mestinya kalau kemudian kembali kepada asal adalah di wasal. Ini wasal ya. Amma. Wal maftuh hasil. Juga diwasalkan. Yang ketiganya adalah dengan amma diwasalkan, disambung ya. Pada amma. Adapun imma ini satu tempat saja yang dipisah. Selebihnya qala la aqulu innama birra'di wal maftuhasil wa amma. Dan yang dengan di fathah hamzahnya maka ini diwasalkan. Ini amma. Ini semuanya ya. Kalau pada amma semua dibaca diwasal, tidak ada yang qata. Ya. Semua diwasal. Kemudian yang keempat adalah amma birra'di wal maftuhatil wa amma wa an ma, dengan dipisah antara an dan ma-nya. An ma ya. An ma. Amma birra'di wal maftuhatil wa amma. Ini berikutnya yang keempatnya adalah amma. Nuhuk ta'u min ma birumin wan nisa khulful munafiqin khulful munafiqina amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin haythuma wa allamil maftuha kasri innama birra'di wal maftuha sil wa amma ya. Kalau tadi pada inna ma sini, pada inna satu tempat imma bukan innama, inma yang disukun nunnya ya, itu kan pada mim bukan innama, innama nanti ada sendiri ya. Imma ini satu tempat, birra'di wal maftuhasil, dan yang di fathah hamzahnya ini annama, ini semuanya sil, yakni diwasalkan. Paham ya di sini ya, semua diwasalkan, tidak ada yang tidak ada yang maqtu. Kemudian yang keempatnya, yang keempat adalah an ma, an dan ma. Amma nuhu anhu di surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-166 ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-166 ya. Atau sebelum itu tadi kembali kepada wal maftuhasil ya, yang di fathah hamzahnya maka ini semua diwasalkan seperti pada ayat surat Al-An'am ya. Amashtamalat alaihi arhamul unthayain ya, di surat Al-An'am ayat 143 ya. Amashtamalat ya. Kemudian juga di surat An-Naml ayat yang ke-59 antum merujuk sendiri ya. Amma yusyrikun. Kemudian di surat An-Naml juga yang ke-84. Ammadza kuntum ta'malun. Ammadza kuntum ta'malun. Ya. Dua-duanya di surat An-Naml. Ini yang di fathah hamzahnya amma dengan diwasalkan wal maftuhasil. Kembali yang keempatnya amma, jadi sudah alla, anla, kemudian imma dan amma. Nah, sekarang yang amma. Ammanuhu. Ammanuhu di tadi surat Al-A'raf ayat yang ke-166. Falamma ataw ammanuhu qulna lahum. Falamma ataw ammanuhu qulna lahum. Kunu qiradatan khasiin ya. An ma dengan dipisah ya. Yang keempat an dan ma, amma dengan dipisah antara nun ain apa an dan apa ma ini. Ini satu saja ya. An ma dengan dipisah. Selain ini, selain di surat Al-An'am tadi, selebihnya diwasalkan, ya, disambung antara ain dan mim, ya, an dan nunnya diidghamkan, kemudian mimnya disyaddah, amma, ya, yang kembali kepada masalah tadi, kaidah apa, kepada wakafnya, ya, kepada cara wakafnya. Seperti di surat Al-Isra ayat yang ke-43, ya. Amma yaqulun, ya. Surat Al-Isra ayat yang ke-43. Kemudian surat Al-A'raf ayat yang ke-190, ya. Dan di surat An-Naba, ya, awal surat An-Naba. Amma yatasaalun juga aslinya adalah an dan ma dengan diidghamkan, ya, nunnya. Kemudian di surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-40, ya. Ini tempat-tempat di mana an dan ma yang disambung dan yang dipisah, ya. Nuhuk ta'u, iqta'u min ma, yang ke berapa, lima, ya, yang kelima sekarang, ya, adalah mimma, min dan ma terpisah. Min dan ma dengan terpisah, ya, dengan maqto, ini yang kelima, ya. Birumin di surat Rum, ya. Wan Nisa, dua tempat, ya, di surat Rum dan di surat An-Nisa. Surat Rum ayat yang ke-28. Hal lakum mimma malakat aymanukum, mimma malakat mimma, ya, dengan nun yang terpisah. Di sini kalau kemudian ditulis dengan pisah, maka boleh kemudian kita berhenti pada min, ya. Hal lakum min, nah, di sini boleh, ya, boleh berhenti pada bagaimana tadi sudah kita bahas, ya. Tapi kalau kemudian diwasalkan, tidak boleh berhenti kecuali pada kata yang kedua, ya. Ini adalah dua kata yang bersambung atau terpisah, ya. Kalau kemudian disambung, maka tidak boleh berhenti kecuali pada yang kedua. Ini, ya, min ma di surat Rum yang ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua di surat An-Nisa, wan nisa di ayat yang ke-25. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, ya. Wa mimma malakat, mim, min dan ma, ya, yang terpisah ini. Qala luhuqtau mimma birumin wan nisa. Ini yang muttafaq, ya, dua tempat. Kemudian khulful munafiqin, khulfu artinya di sini khilaf, ya. Terjadi khilaf. Ya. Al-munafiqin, ya. Ini terjadi khilaf di surat Al-Munafiqun, ya, ayat yang ke-10, ya. Di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl, ya, pada mimma razaqnakum, ya, mimma razaqnakum dengan khilaf. Di sini khilaf ditulis terpisah atau ditulis dengan bersambung, ini, ya. Qala nuhuqtau mimma birumin wan nisa, pada min, pada min dan min ma, ya, mimma di ada dua tempat, ya, di dua tempatnya, Rum dan An-Nisa. Kemudian khulful munafiqin, dan ini terjadi khilaf pada mimma, ya, di surat Al-Munafiqun, ya. Ditulis dengan mimma atau ditulis dengan seperti ini, mimma. Ini di surat Al-Munafiqun dua-duanya. Maka kalau berhenti, kalau terpisah seperti ini, ini bisa waqaf pada min. Tapi kalau ditulis dengan bersambung mausul, maka tidak boleh berhenti kecuali pada lafaz ma-nya. Mimma. Ini ya. Wa anfiqu mimma. Nah, ini pada yang kedua. Pada sini bisa wa anfiqu mim. Ini waqafnya. Adapun ibtidanya tetap harus mengawali dari belakang lagi sebagaimana kaidah sudah kita bahas di waqaf al-ibtida. Baik ya. Baik. Khulful munafiqin amman astasa. Kemudian yang berikutnya amman astasa pada lafaz ini yang ke-6 ya. Lafaz yang ke-6 adalah amman astasa. Am dengan man. Ya. Amman astasa ditulis dengan terpisah. Qala amman astasa di surat At-Taubah ya. Di 4 tempat ini ya. Ditulis terpisah di 4 tempat ini bila khilaf ya. Bila khilaf amman. Yang pertama di surat At-Taubah ayat yang ke-109. Surat At-Taubah ayat yang ke-109. Amman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhar bihi fi nari jahannam. Al-ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-109. Amman assasa. Ini dengan dibaca terpisah. Ya. Maka kalau seperti ini maka boleh berhenti dengan amman. Amman astasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun boleh sini ya. Kalau waqafnya baik. Yang kedua di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat yang ke-40 ya. Khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Amman ya'ti aminan. Amman. Ya. Ini yang kedua di surat Fussilat ayat yang ke-40. Kemudian yang ketiga di surat An-Nisa ayat yang ke-109. Amman yakunu alihim wakila. Amman. Ya. Amman yakunu alihim wakila. Di surat An-Nisa ayat yang ke-109. Kemudian yang keempatnya di surat Shafat ayat yang ke-11. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Ini yang ditulis dengan terpisah ya. Kemudian kembali qala nuhqtau mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin haythuma ya. Ini tadi 4 tempat amman assasa fusilat nisa dan surat Shafat ya. Katakan dhibh karena situ ada kisahnya الذبح وفديناه بذبح عظيم ya. Ini 4 tempat yang dari lafaz amman assasa ya. وذبح ya ini pada lafaz الذبح. Jadi amman assasa surat Taubah, Fussilat, Nisa dan Dhibh surat Shafat. Kemudian berikutnya adalah yang keenam ya. Lafaz yang keenam adalah haythuma. Lafaz haythuma yang ditulis terpisah, maqtu' nih ya. Ya. Tertulis terpisah haythuma nih ya. Pada lafaz haythuma ini ya. Haythuma ya. tertulis dengan terpisah ya. Qala haitsuma wa allamil maftuha kasrin innama. Haitsuma ini yang pertama. Ini ada dua tempat. Pada haitsuma ada dua tempat yang terpisah. Pada ini yang keenam ya, maudhi yang apa? Lafaz yang keenam adalah haitsuma dengan terpisah. Ini ada dua tempat ya. Ada dua tempat haitsuma terpisah. Pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di ayatul qiblah ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Ini merupakan ayat kiblat ini ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Namun ini merupakan dasar ya. Dan asbabun nuzulnya ma'ruf ya. Dan ini juga dijadikan dalil di kalangan para ulama tentang masalah kiblat. Bahwasanya kiblat itu bagi yang bisa melihat Ka'bah dalam melihat kepada Ainul Ka'bah adalah wajib yang di sekitar Ka'bah. Adapun yang jauh dari Ka'bah maka ini melihat kepada jihah. Ini kepada jihah atau kepada arahnya. Bukan kepada ain. Ya. Karena sesuatu yang tidak mungkin untuk kita mengarah kepada Ainul Ka'bah, ya. Yang tidak mungkin, ya. Ini juga apa namanya mungkin fenomena sekarang ini ya, banyak yang masjid-masjid dimiringkan. Enggak tahu kalau di Jakarta dan sekitarnya ini seperti itu atau tidak. Enggak tahu, tapi kalau kita di Jawa hampir semuanya begitu, ya. Khususnya masjid-masjid kabupaten, masjid agung itu miring-miring seperti itu, ya. Padahal tidak harus begitu kan. Kita tidak ada tuntutan kecuali mengarah ke arah jihad, ya. Karena dikatakan wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kata syatrahu ay jihad. Bukan ain. Ini. Enggak dua apa pemahaman kalau yang dekat kepada Ka'bah tentunya di Masjidil Haram adalah melihat kepada Ainul Ka'bah, mengarah ke Ainul Ka'bah. Tapi kalau yang jauh dari Ka'bah maka ini mengarah kepada jihad. Ke arah Masjidil Haram, bukan ke jihad Ka'bah. Sekali lagi sesuatu yang tidak mungkin ya. Rasulullah ayat ini turun di Madinah ya. Ayat turun ini turun di Madinah dan Madinah adalah sebelah utaranya Ka'bah ya, sebelah utaranya Makkah. Tentunya menghadapnya ke arah selatan. Tidak ada rumusnya saf di masjid itu kemudian apa melingkar juga tidak ada ya. Karena misalkan ini Ka'bah. Kan tidak ada kemudian yang di sini tuh begini. Ya. Ka'bah itu seberapa besar sih? Ya. Ya, seberapa besar ya. Kalau kemudian saf yang panjang misalkan yang sudah pernah ke Madinah ya. Nah ini ayat ini turun di Madinah, standarnya Madinah sekarang ya. Apakah di Madinah juga softnya muter, miring atau melingkar gitu ya? Tidak ada. Maka yang kena Ainul Ka'bahnya paling hanya bagian tengah saja. Yang kanan yang kiri mesti ya lewat ini. Tidak akan mungkin itu mengarah kepada Ainul Ka'bah. Ya kan? Ini istilahnya bodohan saja lah ya. Tapi memang seperti itulah ya. Kalau kemudian kita melihat akal para ulama, jadi tidak perlu kemudian kita dipaksakan untuk miring-miring semuanya itu. Walaupun mau miring kayak apa, softnya dimiringkan misalkan, tetap itu tidak akan bisa mengarah kepada Ain al-Ka'bah. Jadi kadang-kadang emosi ya, udah nggak berdasar dengan dalil, tapi emosi. Nanti kalau lihat apa selisih satu derajat saja sudah menyimpangnya sekian jauh, mungkin nggak mengarah ke Israel ini kan? Ya Allah ini yang Israel ini siapa sebenarnya ya? Ini yang Israel siapa? Israel kan ya, yang suka ngeyel itu kan Israel. Ini yang ngeyel siapa sebenarnya? Ini kan. Taib ini ya, ini ayat ini ya, fa sekedar faedah ya. Untuk saya punya bahas dalam masalah ini juga tidak seperti yang fenomena yang ada. Lagi itu kalau di sana di Solo dia masya Allah spanduk di mana-mana, luruskan kiblat Anda. Pakai spanduk di jalan-jalan gitu ya. Nah, terus siapa yang enggak lurus kiblatnya sekarang ini? Mau dipaksakan seperti itu miring pun juga tetap enggak ya. Ini ya. Maka kita di sekali lagi ini kaidahnya bahwasanya yang mengarah kepada Ainul Ka'bah ini hanya yang dekat dengan Ka'bah. Makanya saf di Ka'bah kan melingkar di Masjidil Haram. Tapi sekarang saf di masjid-masjid di Mekah saja apa ada yang miring? Ini ya. Ada yang melingkar masjid-masjid besar khususnya ya. Yang itu kalau kemudian dibentangkan itu jelas itu akan melewati kepada Ainul Ka'bahnya. Enggak ada rumusnya itu, enggak jauh-jauh itu di Mekah saja ya. Ya. Masjidnya Syekh bin Baz misalkan. Kan panjang. Ya. Dua kali ini mungkin panjangnya. Panjang tidak lebar tapi panjang bukan ke belakang tapi samping ya. Di Aziziyah ya. Nah, juga enggak ada rumusnya kemudian softnya itu melingkar juga enggak ada ini ya. Ini faedah ya. Baik, kembali kepada masalah qala usilatin nisa wadhibun haitsuma. Ini satu di surat Al-Baqarah ayat yang 144, kemudian yang kedua juga di surat Al-Baqarah di ayat yang ayat yang hampir sama. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah di ayat yang ke-150 ya. Ini pada haitsuma ada dua tempat yang ini tidak khilaf ya. Kemudian wa illam, kembali fusilatin nisa wa dhibhin haitsuma wa allamil maftuha kasr ya, wa allam pada allam ya. Wa allamil maftuha kasru innama ya. Alam di sini ya, bukan illam, alam. Wa alam, wa alamil maftuh dengan al maftuh, ya, artinya hamzah yang di fathah. Dengan di fathah hamzahnya. Ya, ini alam. Wa allamil maftuha kasri innama ya haitsuma kemudian an lam ya allam ya pada yang keberapa ketujuh ya allamil maftuh di surat Al-An'am ya ayat yang ke-131 ya surat Al-An'am ayat yang ke-131. Zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura ya. Allam yakun pada an dan lam dengan di qata. Ini ya. Kemudian di surat Al-Balad ya. Ayahtabu allam. Ini. Ayahtabu allai pada allam dan allai ya. Ayat sabu an alam yarahu ahad. Ayat sabu alam kemudian yang keduanya di al am an dan lan ya juga terpisah ini ya juga terpisah ini ya. Ini alam kasri innama kemudian yang ke-8 ya lah an lam yang ke-8nya adalah inna innama ya. Kasri innama dengan di kasrah inna ya. Qala wa allamil maftuha kasri innama dengan wa allamil maftuha pada an lam al maqto, kemudian berikutnya adalah pada lafaz innama. Ada innama, ada annama. Yang pertama dengan di fathah hamzahnya annama, dan apa namanya di qata' dipisah annama. Ini ada dua tempat, yang satu di surat Al-Hajj ayat yang ke-62, wa annama yad'una min dunihi huwal batin, wa annama dengan anna, dengan di fathah dulu nih ya, annama. Kemudian yang kedua di surat Luqman, wa annama yad'una min dunihil batil, ya, anna dengan di fathah. Surat Luqman ayat yang ke-30 ya. Ini dua tempat pada lafaz annama yang di fathah hamzahnya. Baik. Kemudian lan ama wal maftuha yad'una ma'a. Qala wa allam al maftuha kasru innama, ya. Wa allam al maftuha kasru innama. لنام والمفتوح يدعون مع والقلف والأنفال ونخل ونخل وقع. Ya. Tadi pada lafaz annama kasru innama pada di fathah dengan anna. Kemudian yang di kasra inna ini pada surat Al-An'am, ya. Innama tu'aduna la'at, ya. Qala lanama di surat Al-An'am dengan di fathah innama, ya. Innama lanama, ya, di surat Al-An'am ayat 134. Lanama wal maftuha yad'una ma'a, ya. Ini perlu diperhatikan pada annama dan innama. Dengan annama yang kedua-duanya dipisah, hanya kemudian satunya di kasrah hamzahnya, yang satunya di fathah. Ya. Yang pertama dipisah innama pada surat Al-An'am satu saja, ya. Kemudian di surat An-Nakhl, ya. Ya. Qala lan amal maftuha yad'una ma wal wa khulful anfal wa nahlin waqa'a. Lan amal maftuha yad'una pada surat yad'una di sini adalah dengan annama di surat Luqman tadi sudah kita, wa annama yad'una min dunihi al-batil di surat al-Hajj dan juga surat Luqman tadi ya, pada annama dengan di fathah hamzahnya. Wa khulful anfali wa nahlin waqa'a, dan kemudian terjadi khilaf, ya, pada surat Al-Anfal di ayat yang ke-41, ya. Khilaf di surat Al-Anfal ayat yang ke-21, ayat yang ke-41 di awal juz ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Wa'lamu annama ghanimtum, ya. Juz yang ke-8, ya. Wa'lamu annama ghanimtum, ya. Annama dengan dipisah atau disambung, ini khilaf, ya. Ini yang pertama yang khilaf. Kemudian yang kedua di surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-95. Innama indallahi huwa khairul lakum. Ya, innama indallahi wa khairul lakum, ini khilaf, ya. Dua tempat ini adalah khilaf, ya. Jadi dua tempat muttafaq, dua tempat khilaf, ya. Dua tempat dengan annama, dua tempat dengan innama, dan dua tempat adalah khilaf, ya. Antara annama, ya. annama dan innama. Ini antara maqto dan mausulnya. Dan ini sepertinya digabungkan antara annama dan innama dua-duanya ya. Hanya kemudian dua yang pertama di surat Luqman dan surat Al-Hajj ya, annama dan ini muttafaq dipisah. Dua-duanya adalah annama. Kemudian yang khilaf ya, atau yang yang satu di surat Al-An'am tadi dengan innama ayat 134, kemudian yang khilaf di surat Al-Anfal 41 dan surat An-Nahl 95 antara annama dan innama, tapi sama-sama antara dipisah dan disambung ya. Baik, ini ya. Sampai pada wa qul bulan fal wa nahlin wa qa'a. Kemudian tinggal wa kullama berikutnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada lisa binillahi ta'ala wallahu alam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.